الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم. وقال رضي الله عن فصل في سنة الصلاة وهي كثيرة. Ini satu pasal pada menyatakan segala sunat-sunat di dalam sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Pekerjaan yang akan datang ini hukumnya sunat dikerja di dalam sembahyang. Wahia kathiratun, sunat-sunat sembahyang itu bersangatan banyak. Wa minha, dan sebahagian daripadanya. Annahu yusannu talaqqubu bin niyyah, bahwasanya hal wasyat disunatkan menuturkan dengan lidah dengan yang diniatkan itu. As-sabiqati, niat yang sudah terdahulu. Fardhiha wa nafliha, yang fardunya di dalam niat. Wa nafliha, dan yang sunat di dalam niat. Yang fardu dalam niat qasd, ta'arud, ta'yin. Yang sunatnya seperti membuat mustaqbil qiblah, adaan rakaatnya lillahi ta'ala. Nah, itu sunat di dalam niat. Demikian disuruh juga di dalam lafaz niat itu dibaca. Nah, jadi jelas kepada kita membaca usulli fardal asri itu adalah fardu di dalam hati. Nah, itu kalau nang di dalam muntung usulli fardal asrinya itu sunnah. Kemudian nang di dalam hatinya itu arba'a raka'atin makmum, apa arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala itu di dalam hati sunnah. Maka mengatakan dengan lidah pun sunnah juga. Membacanya usolli itu tadi dengan lidah qubailat takbiri, dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Hikmatnya liyusa'idul lisanul qalba wa khurujan min khilafi man awjaba dhalika fi kulli ibadatin tajibu laha niyatun. Pertama, untuk membantu oleh lidah tadi akan hati. Jadi usolli nang dimuntung membantu lawan usolli nang di dalam hati. Itu hikmat pertama. Hikmat kedua, karena mengeluarkan diri kita daripada khilaf seseorang yang mewajibkan dalika akan talaqquz bin niyyah tadi di dalam seluruh ibadat yang diwajibkan bagi ibadat itu niat. Ada di antara orang yang mewajibkan akan melafazkan niat itu pada seluruh ibadat yang hukumnya wajib berniat. Maka melafazkan niat itu dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai itu hukumnya wajib, ujar orang ini. Jadi Ibnu Hajar berkata, hikmatnya tadi dua. Pertama, membantu hati. Yang kedua, mengeluarkan diri daripada khilaf. Nang kedua daripada sunat sembahyang, wastishabuha atap kepada at-talaffudz, yaitu menyertakan akan niat itu sunat. Dzukran, pada ingatan. Dzukran, pada ingatan. Nang kaya apa menyertakan niat pada ingatan, macam apa? Bi an yastahdiraha biqalbihi ila faraghis salati, yaitu dengan bahwasanya mengingatkan ia akan niat tadi di hatinya sampai selesai sembahyangnya. Li'annahu, karena bahwa istishab itu tadi, mengingatkan di hati itu tadi, mu'inun alal khusyu'i wal hudur, membantu sekali atas khusyuk dan hadir hati. Arti khusyuk yaitu kada ingat lawan selain dari sembahyang. Arti hudur itu mengingatkan bahwa kita berada di hadrat Allah. Nah, yang dua ini, khusyuk dan hudur ini, tercapai melewat bantuan. Nah, bantuannya yaitu mengingatkan akan niat tadi sampai tuntung sembahyang. Apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan nang lain. Niscaya kita ingat lawan gawian sembahyang ini dan ingat lawan tujuan kita. Sembahyang itu ada tujuan. Tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya pas, yaitu Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang didengar, napa nang dilihat, napa nang digawi, semua itu menunjuk kepada ingat akan Allah. Asal kita mengingatkan niat kita tadi. Kan niat kita tadi, aku sembahyang dohor pardu. Ya kalau tak, aku sembahyang dohor pardu. Aku sembahyang dohor. Nah, aku sembahyang itu artinya aku menghadap Allah di waktu dohor. Hukumnya wajib. Nah, apabila ingat nang ini aku sembahyang, berarti aku menghadap Allah. Nah, lalu kada mau menghadap ke lain tu kada mau. Hingga ketujuan aja kepada Allah. Sesuai pulang keadaan mata memandang tempat sujud. Tempat sujud ini sujud kepada Allah. Nah, jadi mata memandang ke tempat sujud itu membantu ingatkan Allah juga. Bacaan pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah dan seterusnya, itu menunjuk kepada Allah juga. Gawian pulang mulai mengangkat tangan membesarkan Allah. Minta imbah itu lalu ruku itu menghormat Allah. I'tidal membesarkan Allah pulang, mengangkat tangan pulang. Sujud membesarkan Allah. Ruku menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Nah, kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan, niat dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Nah, kalau nang di hati tadi, nang diucapkan montong tadi, diingatakan mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu kita mendapat khusyuk dan hudur. Amma hukman bi an la ya'tiya bi munafiha fawajibun. Adapun menyertakan niat ada hukum, yaitu bahwa jangan mengerjakannya dengan yang membatalkan akan niat. Hukumnya, hukuman itu wajib. Jadi kalau mengatakan niat zukran, istishabun niat zukran sunat. Kalau istishabun niat hukman itu wajib. Jadi istishab ada dua artinya. Ada zukran itu nang sunat, ada hukman itu nang wajib. Artinya zukran nang sunat ini mengatakan apa yang diniatakan di hati tadi sampai tuntung sembahyang supaya khusyuk dan hudur. Nah, adapun istishabun niyah hukman, jangan mengerjakan yang membatalkan akan niat, itu hukumnya wajib. Nomor tiga daripada sunat sembahyang, warab'ul yadaini wa init toja'a ma'ab tida'i hamzati takbiratul ihram. Ma'angkat kedua tangan walaupun sembahyang berbaring. Beserta permulaan membaca huruf hamzah dari takbiratul ihram. Jadi mengangkatnya itu baimbae lawan Allah. Baimbae lawan A-nya itu. Nah. Allah. Baimbae. Allah. Baimbae. Jadi tangannya turun. Mengangkat ini baimbae lawan muntung menyambat A. Allahu Akbar. Minta. Ada nang bepasang dahulu mintu nah bepasang dulu. Mbah dipasang hanya rek Allahu Akbar kada mintu kada. Mulai turun tangan ini mengangkatnya baimbe lawan takbir. Allahu Akbar. Nah, adapun hikmatnya mengangkat tangan ini, jadi kalau hikmatnya membaca usolli untuk menolongi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Adapun menyertakan niat pada ingatan, itu hikmatnya untuk mendapat khusyuk dan hudur. Adapun hikmat mengangkat dua tangan, yaitu dua. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, meninggikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Hikmat mengangkat tangan ini dua, membesarkan Allah dan meninggikan sunnah Rasulullah. Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sumbahyang, dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan, dan tiap-tiap satu jari dari jari nang 10 ini diberi 1 kebaikan. Jadi jari kita 10. Nah, 1 jari diberi 1 kebaikan. Jarinya 10, jadi 10 juga kebaikan. Nah, jadi sekali mengangkat tangan 10 dapat kebaikan. Berapa kali mengangkat tangan ini? Ada kenata. Ini sekali sudah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, hikmatnya ta'zim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi. Dan diberi pahala sekali mengangkat itu 10 kebaikan. Adapun mengimbayakan mengangkat tangan tadi dengan hamzah daripada Allahu Akbar, itu ijma' ulama mengatakan cara yang demikian itu. Jadi caranya itu tadi turun dulu tangan lalu Allahu Akbar. Nah itu. Allahu Akbar. Nah itu. Wa takunu kaffuhu maksyufatan. Dan keadaan tapak tangannya maksyufatan, dibuka. Ini sunat pulang. Artinya jangan tapak tangan ini ditutup. Seperti orang yang memakai sarung tangan, nang sunatnya jangan ditutup tapak tangan ini, membuka. Itu sunat pulang. Jadi kita sudah masuk, pertama membaca usolli dengan mentung, kedua mengingatkan niat itu sampai tuntung sembahyang, tiga mengimbayakan mengangkat tangan itu dengan alhamzah Allahu Akbar. Nang keempat, telapak tangan ini membuka. Sudah 4 sunat sembahyang. Bal yukrohu sitruha illa liudrin. Bahkan makruh menutupnya, kecuali udur. Misalnya musim dingin, terpaksa bersarung tangan. Nah itu kada makruh karena udur. Wa mutawajjahatan ilal ka'bati, dan dihadapkan tapak tangannya itu ka jihat Baitullah. Jadi minta Allahu Akbar menghadap ke Baitullah olehnya ta. Tangan tapak tangan ini nah menghadap ke Baitullah minta nah. Nah, menghadap ke Baitullah. Artinya jangan mintuna Allahu Akbar. Itu ngarannya berhadapan. Atau ke belakang Allahu Akbar. Jangan. Jadi mesti nah menghadap pintu. Nah, jadi nang bisa terjadi mintuna Allahu Akbar. Nah, berhadapan tadi, ini berhadapan nah. Ini nang banyak nek. Maka jadi imam Maka lamun ditabur nih kada turun lagi. Jadi lepas daripada sunnah sudah. Kenapa jadi lepas dari sunnah? Inya kada alim. Nah ya Allah Akbar. Kada nang nah pintu nah kada menghadap pintu kada. Nah terpaling itu Allah Akbar. Jadi imam juga. Maka ampi hija pian jangan jadi imam lagi. Udah belajar jajar. Liyaqa'al istiqbalu bibutuniha. Nah supaya jatuh menghadap dengan parutnya. Parutnya si tapak tangan. Supaya parutnya ini menghadap ke kiblat. Minta. Itu hikmatnya. Kenapa aja jadi mintu? Supaya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah. Minta. Menghadap ke Baitullah. Napa pulang garengjar? Minta. Nah kalau menghadap kepada jihad Baitullah, itu ibadat. Nah jadi lamun mintu na ibadat marannya. Apabila mintu, itu kada ibadat lagi. Nah jadi supaya jadi ibadat minto, jangan minto. Wa mufarrajatal asabi'i. Atau kepada maksufatan tadi. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya. Meranggangakan segala jari tangan. Tafrijan wasatan. Ranggang yang sedang. Nah, itu. Jadi jari ini ranggang. Nah ranggang kalau tah sedang ranggangnya. Jadi jangan rapat minta. Lamunnya rapat minta, nah kada dapat pahala meranggangakan. Sebab meranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi diranggangakan, nah tapi sedikit saja ranggangnya, jangan nang minta. Lamun minta, urang hendak bawa panca. Nah kasihan aja nang kada melihat di TV nih. Mana sudah kada melihat awak si tukang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf ya, kada kawan nukarakan TV aturannya seikung nang datang sebuting TV, batuntung bawa bulik. Kenapa jadi samunyaan jari ini diranggangakan mintuna? Kenapa? Hikmatnya pulang. Nah, liyakuna likulli udwin istiqbalun bil ibadah. Supaya setiap jari-jari nang sepuluh ini ada pekerjaan ibadahnya. Nah ipang tadi, apabila rapat, pahala sunat di jari ke dada. Apabila ranggang, ada pahala. Pahala sunat, apabila pahala sunat, ngarannya ibadat. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang benar. Itu menjadi keuntungan lawan kurang nang alim. Jadi sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya belainan. Mun orang jahil tadi minta pangna. Allahu Akbar. Nah, ni hendak menangkap bilalang. Nah, atau hendak menapak nyamuk. Nah, aja. Banyak nyamuk hinggap tak. Langgang sedikit pulang, Allahu Akbar, langgang lu sedikit tak. Lamunnya rapat, mintuna rapat. Ini orang menangkap bola. Amunnya ranggang benar, orang hendak bepanca. Kalunya ranggang sedang, itulah ngaran ibadat. Nah itu. Lalu masalah jarinya ini macam apa? Wala yumila atrafaha nahwal qiblah, dan janganlah mencenderungkan seseorang akan ujung jarinya ke jihad kiblat. Jadi di dalam kitab sini, nah jari ini ujungnya menghadap akan langit. Nah, Allahu Akbar. Ah, menghadap ke atas kalau tak. Ini menghadap ke atas nih. Ini ujungnya ini nama menghadap ke atas. Ini di dalam kitab sini. Kalau di dalam kitab Tuhfah, nah, kadada pembicaraan masalah ini. Tapi di dalam kitab Mughni, nah itu, ujar siden nang sunatnya ujung jari tangan ini dimerengakan menghadap kiblat. Nah ini di dalam Mughni. Jadi mintuna Allahu Akbar. Nah, mintuna menghadap kiblat. Nang tadi ujungnya menghadap langit. Nah, jadi ada dua, ada nang becagak minto, ada nang bak minto. Imam Ghazali mereng kepada nang ini, nang minto nah, nang menghadap kiblat ini. Hikmatnya supaya hati umpat tunduk juga kepada Allah. Ini jadi madzhab yang minto. Semuanya ada hikmatnya. Wa yusannu ayyakuna fi rab'ihi muhadiyan ay muqabilan bi ihbamaihi ay ra'sihima sahmata udhunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udhunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi. Nang sunat lagi bahwa keadaan mengangkat akan tangan tadi memintangakan ia atau menghadapkan ia dengan kepala ibu jari tangannya bepintangan lawan ujung nang di bawah daripada talinganya nang dua. Dan dengan kepala dari semua anak jari tangannya yang selain daripada ibu jari itu bepintangan semuanya dengan atas dua telinganya dan dengan dua tapak tangannya bepintangan dengan dua bahunya. Nah ini cara-cara maandak artinya tapak tangan tadi lawan jari. Nah, jadi kepala ibu tangan ini dengan ibu tangan ini bepintangan lawan bawah telinga ini bepintangan. Bukan diandak kada. Nah, jari yang lainnya bepintangan lawan atas telinga ini nah. Nah, bepintangan. Nah, cuma jangan parak, harus ranggang tapi bepintangan. Nah, Nah, entah. Jadi nininya, nah, bahkan naan nininya entah juga. Nah, lawan tangannya nini pulang, nah, pas lawan bahu. Nah, Allahu Akbar, ya Allah pas lawan bahu. Lihatin lah jarinya, jari tangannya. Nah, ya Allah, ya Allah tah. Nah, tenang. Jadi jangan tak ke atas. Kalau ya Allah Akbar. Atau tak ke bawah. Allah Akbar. Atau tak masuk, digawilakan pulang. Allahu Akbar. Ini banyak nih yang menggawilakan tuh. Allah Akbar yang menggawilakan. Atau minta Allahu Akbar kajah jauhan. Atau tak singkup masalahnya. Allahu Akbar. Ini orang kedinginan. Jadi orang alim lawan orang bungul balain gawian. Ini sama ada sembahyang serongonan, apalagi jadi imam. Ini sunat. Apabila sunat kita sudah mengerti, ini cara-cara Rasulullah. Sebab kita sudah sering mendengar bahwa seluruh ibadat ini adalah pondasinya mengikut Rasulullah. Lalu diatur dalam kitab, nah kayak ini, itu semua asalnya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah, maka hati ini sangat mudah untuk memusyahadahkan Rasulullah. Arti memusyahadahkan Rasulullah yaitu mengganang Rasulullah. Hati kita itu keganangan lawan Nabi. Karena pekerjaan luar kita ini sesuai lawan pekerjaan Nabi. Apabila luar kita ini kada cocok lawan pekerjaan Nabi, mana bisa hati kita hendak mengganang Nabi. Mengganang akan Nabi ini, ia yang disebut melihat akan Nabi dengan mata hati. Nah, sesuai dengan bacaan lidah, wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku memusyahadahkan, aku menyaksikan dengan hatiku bahwa Nabi Muhammad memang suruhan Allah. Buktinya aku nah menurut sidin, itu buktinya. Ini ngarannya mensesuaikan kata wa ashadu anna Muhammad Rasulullah dengan pekerjaan badan. Nah, disitulah kita mendapat akan kecintaan Allah dan maghfirah dari Allah. Karena Tuhan memadahkan fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam mengikuti Rasulullah, disitulah kecintaan Allah dan keampunannya. Dan Rasulullah menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sumbahyanglah kamu seperti kamu melihat bahwa aku di dalam sumbahyang. Ya, jadi kita di dalam sumbahyang disuruh melihati sumbahyang Rasulullah. Kalau sudah kita tadi sembahyang seperti Rasulullah, Nah, disitulah dapat kecintaan Allah dan dapat keampunan dari Allah. Semuanya berdasarkan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu imamnya amal. Amal itu adalah makmum. Wa yusannu an yakuna fi rab'ihi muhadiyan ay muqabilan bi ibhamihi ay ra'sihima shahmata udunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi wa hadhihi al-kaifiyatu bermula kaifiyat nang ini yang itu tadi nah Allahu akbar maita. Nah, ini kaifiat ini jama'a biha Syafi'i radhiyallahu an bainar riwayatil mukhtalifati fi dzalik. Mengumpulkan akan itu kaifiat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di antara semua riwayat-riwayat yang diambil dari Rasulullah yang berlainan riwayatnya tapi bisa dikumpulkan pada pekerjaan yang tersebut di atas tadi. Ayatnya kaifiyatir rafi fi dzalika kaifiyatir rafi wa yunhi yunhiya wa yunhiya nah itu wa ay atadi yusannu ayyakuna mentata yusannu ayyakuna tadilah lalu di sini wa yunhiya wa yunhiya raf al-yadaini ma'a akhirit takbiri dan menyudahilah ia akan angkat tangannya itu beimbai lawan akhir takbir nang dimuntungnya. Nah, jadi tangan turun mengangkat tangan beimbai al-hamzah. Nah, memendakakan tangan ini beimbai lawan ra akbar. Nah, mintulah Allahu Akbar. Apabila nyebar tangannya pasti bandek ke sini sudah. Nang kaya ini Rasulullah. Jadi lamun kita mintulah Allahu Akbar. Tadudi mengangkat tangannya kemari, itu lepas daripada Rasulullah sudah. Lepas daripada sunnah Nabi. Atau baandek badahulu mintuna baangkat badahulu. Allahu Akbar. Apalagi nang mintana mana baangkat bedahulu, mana turun pulang Allah Akbar turun na balik bakali wae pulang. Jadi sumbahyang ini jangan lagunya lagu saka. Artinya saka handak. Harus sumbahyang ini baguru. Nah itu, baguru sumbahyang. Jangan umpat-umpatan. Kalau pinata umpatin yang salah, abisan kita salah juga. Alal mu'tamad, ini menurut qawul yang mu'tamad. Wal afdalu, qurnu hadhil ayati kulliha bijami'it takbir. Dan bermula yang afdal, menyertakan cara yang demikian ini, kulliha samunya antara. Nah itu. Nah apa tadi caranya mengangkat tangan? Pertama maimbayakan mengangkat dengan hamzah. Nang kedua tapak jari bobuka. Nah itu. Nang ketiga hadapakan ke Baitullah. Nang keempat ranggangakan jarinya sedang. Nang kelima pepintangan kepala jari nang empat dengan kepala telinga dan kepala ibu jari pepintangan lawan bawah telinga serta nah dua tapak tangannya itu pepintangan lawan dua bahunya jangan tak ke dalam dada jangan